Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu wa sallama 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, 'azakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang cerah ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, peluang, sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melakukan ibadah yang mulia, talibul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama. Nah, ya, sentiasa terus-menerus kita panjatkan pujian rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa yang Allah kurniakan kepada kita berupa nikmat diberikan hidayah, taufik, kemampuan, kesehatan dan kesempatan. Demikian juga diberikan taufik untuk duduk bersimpuh menuntut ilmu adalah kenikmatan yang besar. Sungguh akan sangat terasa wallahualam bagaimana besarnya nikmat tadi tatkala nikmat tersebut diuji. Kalau kita mengalami sakit luar biasa ya. Bahwasanya nikmat kesehatan itu sangat besar berharga. Sehingga patut kiranya kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang terbaik ya sebagai bentuk rasa syukur. Kita pergunakan untuk melakukan amal ya ibadah, berpikir pada Allah secara. Di sisi yang lain kita menjaga olahraga sebagai bentuk menjaga kesehatan rasa syukur kepada Allah SWT. Demikian juga waktu luang kesempatan ya mungkin yang sehat jadi dia sibukkan sehingga dia belum diberikan kemudahan untuk bisa belajar. Sehingga bagaimana yang anda katakan, semoga ini menjadi sesuatu hal yang tiada batasannya untuk kita lakukan, memuji, menyanjung Allah, bersyukur kepada-Nya atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sehingga kita berharap agar nikmat-nikmat tadi menjadi nikmat yang penuh keberkahan. Kata Allah Subhanahu Nah, tatkala hamba bersyukur pada Allah Taala. Bagaimana janji Allah Taala? La in syakartum la aziidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, la aziidannakum. Maka sungguh-sungguh pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum namun wal iyadzu billah. Sekiranya kalian kufur, na'udzubillahi min dzalik kufur. Kufur nikmat, tidak bersyukur melakukan mempergunakan kenikmatan tadi untuk perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah. Alhamdulillah. Inna azabi dasyadid. Sangat dasyat. Sangat menyakitkan. Semoga Allah telah menjaga nikmat yang kita miliki. Kita pergunakan sebaik-baiknya dan rasa ketaatan kepada-Nya. Amin. Ahibatillah a'azakumullah. di pagi yang hari yang cerah ini, bagaimana menjadi rutinitas kita di setiap minggunya itu di hari pagi. Nah, kita mengkaji, mempelajari kitab Syarhu Salasil Usul, menjelaskan tiga landasan pokok. Dan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan minggu sebelumnya, alhamdulillah dengan kemudahan dan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata, kita telah menyelesaikan ya. Syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkaitan dengan ucapan mu'alif mengenai keimanan saat hari akhir dan beberapa masail, permasalahan dan rincian yang beliau bahas pada pembahasan tersebut. Alhamdulillah. Sehingga pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masuk pada pembahasan yang baru ya. Masih terkait keimanan, arkanul iman, arkanul imanus sita, rukun iman yang enam. Yaitu al-imanum bil qadar. Al-imanum bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidaknya kita beriman dengan takdir, meyakini segala sesuatu telah Allah tetapkan. Semuanya Allah tetapkan dengan kehendak-Nya. Tentunya di asas ilmu dan sikap hikmah kebijaksanaan darinya. Baik itu takdir yang kita rasakan baik ataupun yang dirasakan jelek. Semuanya dari sisi Allah SWT. Yang pada hakikatnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya baik ya. Kalau seorang mukmin bisa menghadapinya dengan sikap yang tepat, sikap hikmah. Baiklah, kita masuk pembahasan ini. Kita baca ucapan mu'alif. Mutu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan hendaknya engkau beriman dengan takdir, dengan qadar, ketetapan yang Allah tetapkan. Baik yang itu baik, baik itu takdir yang Allah tetapkan, dirasakan baik dari seorang hamba. Ataupun takdir yang berat, yang menyakitkan, yang jelek. Ini jawaban mu'alif ya. Dan dalilnya kata beliau, dalilu ala hadhil arkani sittah. Dan dalil mengenai rukun rukun iman yang enam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat, bahkan ayat Al-Qur'an. Dalil terkait arkanul iman sittah. Meskipun ada juga dalil melalui hadis Rasul ya, hadisul Jibril. Tempat dibahas. Tempat dibahas. Dan insya Allah nanti akan datang juga pembahasan. Akan datang pembahasannya kembali. Dalil terkait arkanul iman sita. Itu surat Al-Baqarah ayat ke 177. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyrik wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Wal-malaikati wal-nabiyyin. Wa dalilul qadari qawluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Surat Al-Qamar. Jadi ada dua ayat ya. Dua surat. Dua ayat di dalam Al-Quran. Dalil mengenai arkanul iman. Arkanul imani sittah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra, bukanlah satu kebajikan itu, antuwalu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Tatkala engkau menghadapkan wajah kalian menghadap ke arah masyriq ataupun maghrib, timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ini arkanul iman ya. Iya, akan tapi yang namanya kebajikan kata Allah SWT, itu orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Kan? Imanu billah. Wal yaumil akhir. Imanu bil yaumil akhir. Kedua. Wal malaikah. Beriman kepada malaikat. Tiga. Wal kitabi. Beriman kepada kitab. Wal nabiyyin. Baru lima ya. Beriman kepada para nabi. Kemudian ayat yang lain ya. Adapun dalil mengenai al-imanu bil qadar, yaitu iman dengan takdir yang Allah tetapkan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kata Allah semesta, kami ciptakan dia dengan qadar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Nah, ini terkait dalil keseluruhan arkanul iman sittah. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai ucapan mu'alif wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan hendaknya engkau beriman dengan takdir baik itu yang baik maupun yang buruk. Nah, kita baca qala syarih rahimahullahu taala al-qadaru bi fathil. Kata qadar yang mana dalam bacanya dengan memfatha huruf dal. Al-qadaru bukan qadaru. Ya, al-qadaru. Ya, tapi al-qadar. Nah, ya. Al-qadaru bi fathil, kata qadar. Nah, yang mana pelafatannya dengan memfatha huruf dal. Al-Qadaru. Nah, bukan Al-Qadaru. Naam. Apa maknanya? Takdirullahi ta'ala lil kainat. Itu ketetapan yang Allah tetapkan lil kainat. Untuk segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah. Segala sesuatu yang ada. Itu alam. Nah. Segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk semesta ini. Asbama sabaqa ilmuhu. Maksudku hikmat. Tentunya sesuai dengan apa yang telah berlalu. Dari sifat ilmu. Maha berilmu yang Allah miliki. Dan tentunya sesuai dengan kehendak Allah yang tentunya maha bijaksana. Maha hikmat. Nah, jadi segala sesuatu. Nah, yang dimaksud dengan takdir adalah segala sesuatu yang telah Allah tentukan. Allah tetapkan bagi alam semesta ini. Yang mana sedikit pun tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud asbama sabaqa ilmu. Kalau Allah menetapkan segala sesuatu, tidak ada yang tidak Allah ketahui. Secara tidak langsung membantah pemahaman al-qadariyah. Nah, yang terkhusus terjadi muncul pemahaman yang sesat dan menyimpang itu di zaman sahabat Abdul Ibn Umar, ya. Nah, yang mereka mengatakan al-amru unuf. Ya, permasalahan itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang, ya, apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang baru. Yang baru bagi Allah mengetahuinya. Na'um bilam dalil. Nah, ini sangat bertentangan, ya. Sangat bertentangan dengan akidah al-sunnah wal-jamaah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai prinsip al-sunnah. Nah, kepada para sahabat, apa yang kita pahami. Nah, apa yang kita terima ilmu turun-temurun dari mereka. Maksudnya, segala sesuatu, apa yang Allah tetapkan itu, tidak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah. Nah, dan semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Masya Allah, yang tentunya di atas ilmu dan hikmah. Ya, kenapa dikatakan hikmah? Pasti maha adil. Nah, tidak ada kezaliman padanya. Tidak ada kurangan, tidak ada perkara yang abas, perkara yang sia-sia, perkara yang hina. Nah, adanya. Nah, ini maksudnya ya, al-imanu bil qadar. Kemudian kata beliau, bagaimana yang telah lalu terkait al-iman, arkanul iman, semuanya memiliki na'am al-muqtadayat, ya. Na'am, konsekuensi. Iya, sesuatu yang menjadi konsekuensi. Nah, muktadayat, tuntutan, al-lawazim. Konsekuensi tatkala seorang mengaku beriman dengan takdir. Nah, ya, saya sabar, saya beriman takdir. Harus ini, bukan sekedar pengakuan. Iya, banyak yang mengaku, ya. Tapi dia harus tubuh dengan pembuktian, ya. Nah, nyata yang tidak semata-mata dilandasi pengakuan belaka. Maka kata beliau, na'am al-imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Terkait iman terhadap takdir ini terkandung padanya empat hal, empat perkara. Itu empat al-lawazim, konsekuensi, muqtadayat, tuntutan. Nah, yang pertama yaitu al-awwal al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan. Sawa'un kana zalika mimma yata'allaku bi af'alihi au af'ali ibadihi. Nah. Yang pertama kata beliau, al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Sebagaimana kita sempat singgung tadi, ya. Nah, seorang yang mengaku beriman dengan takdir, kata beliau, dia harus yakin, harus mengimani anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'. Maksudnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang Allah tetapkan, semuanya Allah mengetahui. Tidak ada satu pun yang luput dari ilmu yang Allah sentara. Jumlatan wa tafsilan, baik secara global ataupun secara terperinci, secara mendetail. Masya Allah, ya, ilmu Allah. Nah, kita saja. Ya, ada yang tidak kita ketahui, ya. Nah, dari hal-hal yang ada ini. Baik itu batas darat, baik itu sebatas sekup daerah kita. Nah, distrik. Nah, lingkup kita. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Adapun ilmunya Allah SWT mencakup segala sesuatu yang ada, baik itu secara global, segala sesuatu menyeluruh dari makhluk yang diciptakan. Nah, secara globalnya ataupun secara terperinci, secara detailnya, bahano. Azalan wa abadan, kekal dan selama-lamanya. Ya, ini terkait ilmunya Allah, sifat ilmu. Azalan, terus-menerus, abadi. Nah, tidak seperti ilmu manusia. Nah, ya. Tidak seperti manusia. Nah, yaktarinu atau yusbaku bil jahl. Nah, wa yaktarinu bil insyan, bin nisyan. Nah, ini sifat manusia. Meskipun dia dikatakan ilmu. Iya. Seorang alim, seorang ilmu. Walhamdulillah. Sifat ilmu yang dimiliki oleh manusia adalah sifat ilmu yang meskipun sempurna, tapi tidak dengan kesempurnaan mutlak. Tidak seperti sifat ilmu yang Allah miliki. Yusbaku bil jahl. Didahului dengan kebodohan. Sebelum mereka pintar, ya. Mereka terlahir di dunia ini dan tidak mengetahui apa. Nah, yaktarinu dan diiringi dengan an-nisyan. Kealpaan. Kelupaan. Nah, adapun sifat ilmu Allah SWT, azalan wa abadan. Nah, ya. Sifat ilmu yang abadi, kekal selama-lamanya. Sawa'un kana zalika mimma yata'allaku bi'af'ali au bi'af'ali ibadih. Sama saja perkara yang tersebut. Apakah itu berkaitan dengan ilmu mengenai apa yang Allah lakukan, perbuatannya, ataupun berkaitan dengan perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya tahu. Nah. Nah, ini adalah prinsip yang pertama terkait al-imanu bil qadar. Itu al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan. Nah, ya. Kemudian prinsip yang kedua terkait al-imanu bil qadar, keimanan terhadap takdir. Al-imanu bi anna Allah kataba zalika fi lawhil mahfuz. Fa fi hadzainil amrayn yaqulu Allah ta'ala alam ta'lam anna ma ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir. Na'am. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bahwasanya ini adalah prinsip terkait keyakinan seorang mukmin, seorang alusunah, seorang muwahhid, hendaknya dia tatkala dia mengimak beriman dengan takdir, mengaku beriman kepada takdir, apa yang Allah tetapkan, dia harus yakin harus beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada telah Allah tulis. Ya, hal tersebut di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Kitab Al-Lawhul Mahfuz. Nah, kitab catatan teks. Wa fi hadzainil amrayn yaqulu Allahu Ta'ala terkait nah, dua hal ini, dua perkara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, terkait ilmu ya, juga ya. Terkait ilmu Allah sekaligus dengan pengetahuan Allah dan semuanya telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke 70. Nah, jadi di nuskhah di tulisan kitab ini kitab yang lama tertulis 170. Tapi yang benar shawablah 70 ya. Nah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh?" Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Nah, ini kan terkait ilmu tadi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semua yang Allah tahu. Inna zalika fi kitab. Allah sebutkan bahwasanya itu pun juga segala yang telah Allah tetapkan, apa yang terjadi di langit dan di bumi, semuanya telah tertulis di dalam kitab. Kitab Lauhul Mahfuz. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Dan sesungguhnya hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait bahwasanya takdir terkait mengenai makhluk semuanya sudah Allah sebutkan. Nah, di dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz, kitab catatan takdir. Di antara hadis juga, hadis yang lain, dalil yang lain, hadis yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu kata mu'alib, kata syara' dan syara' yaitu Syekh Muhammad bin Salam Al-Saymin, kata beliau, "Afi sahihi muslimin," diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, "An Abdillah ibn Amr ibn Al-As, radhiyallahu anhuma," diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya. "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah kata beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaik qabla ay yakhluqa samawati wal ardha bi 50,000 sanah." Naam ya. Nah, ini agak terpotong ya. Kalau yang dapat. Naam. Sempurnaannya, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardha bi 50,000 sanatin qala wa arshuhu 'ala al-ma' wa arshuhu 'ala al-ma'. Na'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis maqadirul khalaiq, telah menetapkan, Allah tulis takdir-takdir makhluk, al-khalaik jamak makhluk ya, segala makhluk yang ada, qabla ayyi khalaq samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sana. Nah, 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bahkan dengan ayat ini, dengan hadis ini, semua yang terjadi di alam semesta ini, di jagat raya ini, yang terjadi di langit dan bumi sudah tertulis ya. Di Lauhul Mahfuz 50,000 tahun ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Segala yang akan terjadi. Subhanallah ya. Nah, setelah tambahan riwayat wa arsyuhu 'alal ma', ini tambahan juga penjelasan. Bahwasanya arsy-Nya Allah itu di atas air. Jadi meskipun di langit, karena langit. Nah, arsy-Nya Allah itu di langit itu ada air. Ada arsy-Nya. Sebelum arsy-Nya Allah ada air. Nah. Ini terkait prinsip di mana terhadap takdir yang kedua. Itu seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Dia beriman terhadap takdir yang Allah tetapkan, wajib baginya meyakini bahwasanya takdir makhluk, segala yang Allah tetapkan terhadap makhluk, baik itu yang ada di langit maupun di bumi, semuanya sudah Allah tetapkan, sudah tertulis tidak di Lauhul Mahfuz, di kitab catatan takdir bahkan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit bumi. Nah, ini prinsip kita ya. Berdasarkan dalil dalam ayat Al-Quran, Al-Hajj yang kita baca. Demikian juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya itu semua di atas ilmu. Nah, ilmu Allah SWT. Ilmu yang mendalam. Di atas kehendak, sikap, sifat hikmah yang maha bijaksana, maha adil yang Allah miliki. Kemudian, naam, prinsip yang ketiga. Kait al-imanu bil-qadar. Al-imanu bi-anna jami'al kainat la takunu ila bimasyiatillahi ta'ala. Tawan kanat mima yata'alaku bi-fi'lihi au mima yata'alaku bi-fi'l makhlukin. Naam, qala Allah Ta'ala fima yata'alaku bi-fi'lihi wa rabbuka yakhluku man yasha'u wa yakhtar. Naam, wa qala وَيَقْلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَقَالَ تَعَلَى فِي مَا يَتَعْلَكُ بِفِئْلِ مَخْلُوقِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ لَقَاتَلُوكُمْ وَقَالَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Nah, kemudian prinsip yang ketiga. Seorang mukmin, nah, seorang muwahhid yang jujur, yang benar keimanannya terhadap Allah, terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir yang Allah tetapkan. Prinsip yang ketiga, selain dia harus meyakini keberadaan ilmu Allah berkaitan dengan takdir yang Allah tetapkan, dan dia harus meyakini maksudnya itu semua takdir yang Allah tetapkan, semua yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Prinsip yang ketiga, bahwasanya apa, nah, yang Allah tetapkan dari seluruh makhluk yang ada, nah, dia harus meyakini la takunu illa bimasyiatillahi ta'ala. Nah, semuanya itu tidaklah terwujud kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari masyiat Allah. Nah, tidak ada dari tangan makhluk ya, yang dia bersendirian terlepas dari kehendak Allah SWT. Nah, mengatur alam semesta ini na'udzubillah min dzalik. Iya, Allah tidak butuh bantuannya. Bahkan itu menunjukkan penghinaan terhadap tempuran yang Allah miliki. Iya, yang maha kuat, maha bijaksana. Seperti keyakinan orang-orang sufi. Nah, alhamdulillah. Tidak ada satupun yang lepas, yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun. Ya, sekiranya makhluk di permukaan bumi ini ingin mencelakakan orang hamba, jika Allah tidak berkehendak, tidak menginginkannya, maka hal tersebut tidaklah akan terjadi. Baliknya, tatkala seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini ingin memberikan kebaikan pada seorang, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendaki, maka itu pun tidak tercapai ya. Nah, ya, semuanya dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaun. Sama saja. Apakah itu berkaitan dengan fi'li? Nah, perbuatan Allah, apa yang Allah lakukan? Au mimma yata'allaqu bi fi'li makhlukin, atau berkaitan dengan perbuatan makhluknya. Semuanya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan perbuatan tentunya. Perbuatan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Perbuatan makhluk tahta masyiatillah. Perbuatan makhluk juga di bawah kehendak Allah. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Itu ingat ya, ini prinsip. Nah, adapun terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak ya. Tentunya makhluk tidak ada sedikit pun ya. Ya apa? Mengambil bagian hal tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke 86. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar. Nah, ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar. Nah, dan Rabbmu menciptakan segala apa yang Allah kehendaki. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ini syaitnya ya. Nah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan apa yang Dia pilih. Nih, ayat ini ya. Kemudian mengatakan maksudnya terkait perbuatan Allah atau bahkan perbuatan makhluk itu tidak semuanya tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian naam juga di antara dalilnya kata mualif surat Ibrahim ayat ke 26. Ya, surat Ibrahim ayat ke 26. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi ini dengan lafaz yaf'alu. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Nah. Jadi kehendak Allah pasti Allah akan melakukan. Nah, surat Ibrahim ayat ke 27. Yusabbitullahu allazina amanu biqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ini ya terkait ayat ini. Yusabbitullahu allazina amanu biqawli thabiti fil hayati dunya. Allah akan kokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang kokoh, tegas, tepat. Iya. Yeah. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Tatkala di kehidupan dunia. Nah, di antara ahli pasir, tetapnya mengatakan ini alam barzakh ya, kokohkan. Nah, tatkala ditanya dengan dua malaikat ya di alam barzakh. Nah, ditanya terkait putar fitnatul qabr. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Fadum wa yudhillullahu zalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Hati-hati ya, orang-orang zalim. Dan ini adalah bentuk ancaman bahaya. Orang-orang zalim pasti adalah orang-orang yang Allah benci, Allah murkai. Maka dengan ayat ini Allah nyatakan orang-orang yang zalim yudhillullah. Tentunya kezaliman yang paling besar itu mengenai hak syirikan ya. Allah yang wajib untuk ditauhidkan. Bagaimana ucapan Luqman pada putranya. Ya baniya la tusyrik billah inna syirkan zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah semata-mata karena syirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan pasti orang-orang syirik jadi ini juga ya, dalil karena kesyirikan itu terbagi dua ya, nau'an itu apa, baik itu syirik akbar pun asghar masuk padanya. Hati-hati orang-orang yang tidak ikhlas dari amal yang dia kerjakan, dari ibadah yang dia kerjakan, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, mau dapat titel H ya, waliyatin. Nah, baik itu umroh, enggak ada titel O ya. Nah, Pak Haji, panggil Pak Haji. Kenapa enggak dipanggil Pak Salat, Pak Zakat, karena sama rukun Islam. Waliyatubillah. Nah. Hati-hati. Ataupun ibadah yang lain. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Amal kerjakan termasuk dakwah, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membimbing umat ikhlas, menerima bimbingan nasihat ulama ikhlas, lakukan dengan keikhlasan penuh kejujuran, bukan Apa ancamannya? Wa yudhillullahu zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan Allah sesatkan orang-orang zalim. Kemudian jelas. Ya, terusnya nasihat sampaikan kepada umat. Harusnya berdamai, menerima saudara tidak mau. Nah. Namun bila mendadak akan Allah sesatkan orang-orang zalim. Wa yu'ammahu mayyasha, dan syaitnya ini. Dan Allah Maha berkehendak, Maha mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Mereka punya kehendak, tapi di bawah kehendak Allah Taala. Ya, kita keinginan seperti ini, kita mungkin pengen habis ini pulang ke rumah. Oh, nak mampir ke rumah orang tua, ternyata ada kesibukan. Ya, ada sesuatu yang mendesak. Inilah semuanya. Ya, mesti kita kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. Tidak seperti kehendak Allah. Pasti terjadi, pasti terwujud. Nah. Ini di antara dalilnya ya, surat Ibrahim ayat ke-27. Wa ya'lamu ma yasha'. Dan juga wa qala, kata beliau, "Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'." Dialah Allah yang membentuk kalian dalam rahim kaifa yasha'. Nah, bagaimana kehendak yang Allah, bagaimana yang Allah kehendak. Nah, ya, Allah bentuk. Allah berkehendak, berkeinginan membentuk kita. Ini bentuknya seperti ini. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ya. Dan pasti terwujud. Dalam surat Ali Imran ayat ke-6, ya. Ayat ke-5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'in fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada satu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang di bumi ataupun di langit. Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan Allah, sesuai dengan yang Allah kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak, yang pantas, yang layak diibadai kecuali Dia. Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini jelas ya. Allah bentuk sesuai dengan kehendak. Ada sengit dah. Belum tentu ya. Bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, wa qala ta'ala fi ma yata'allaqu bi fi'li makhluqin. Adapun kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya masih hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat di antaranya surat An-Nisa ayat ke-90. Walau syaa'allahu lasallatuhum 'alaikum falaqatalukum. Jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Nah. Lasallatuhum 'alaikum, niscaya Allah kuasakan mereka atas kalian. Insyaallah ini. Kalau Allah menegur ya. Rasul yang pertama. Di pertolongan. Keselamatan. Segala keselamatan. Ataupun kemenangan. Semua tidak bisa disandarkan kepada kemampuan kita. Ya. Semuanya. Di bawah kena. Bahkan. Kalau kita melihat sirah. Sirah Rasul. Perjalanan Rasul. Nah, tidak sedikit. Dalam perperangan-perperangan yang dialami Rasul. Rasul dan dengan para sahabat dengan jumlah yang sedikit mengalahkan kaum musyrikin, orang-orang kufar dengan jumlah yang banyak. Sedikit. Karena kenapa? Tahta masyiatillah. Naam, di bawah kehendak Allah, di bawah nusratillah. Naam, di bawah pertolongan Allah. Ma'iyatullah. Ya. Bersama Allah, pertolongan Allah. Namanya yang saleh. Sebaliknya, ada kalanya tatkala kaum muslimin. Nah, yang mereka telah memiliki jumlah banyak. Timbul rasa bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Sebab dalam cerita Rasul, Allah tegur mereka, Allah kalahkan di awal-awal perang. Terjadilah kekalahan pada mereka. Nah, ya. Ini menunjukkan ya, semuanya dibawa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya ayat ini surat An-Nisa ayat 90. Kita baca ayat surat An-Nisa dari ayat ke 89. Wa law takruna kama kafaru fatakununa sawaa. Dan mereka waddu. Iya. Sangat cinta, sangat berkeinginan. Law takruna kama kafaru fatakununa sawaa. Kiranya kalian kufur. Bagaimana mereka kufur sehingga kalian sama dengan mereka? Wala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Sehingga janganlah sekali-kali kalian menjadikan mereka sebagai wali. Sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagai orang-orang yang kalian berwala. Berloyalitas dengan mereka. Sampai mereka mau berhijrah. Menuju ke jalan Allah SWT. Sampai mereka menjadi muslim. Sekiranya mereka berpaling ingkar. Fakhuluhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Tangkap. Perangin mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Wala tattakhidhu minhum waliya wala nasira. Dan janganlah sekali-kali kalian menjadikan mereka sebagai wali. Naam, sebagai pembela ataupun penolong. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqa. Kecuali orang-orang yang melakukan wasalah hubungan. Ya, pada suatu kaum antara kalian dan mereka ada perjanjian. Ini terkait mitsaq ya. Kaum muslimin, kaum mukminin. Maka adalah orang-orang yang menunaikan janji mereka. Bukan janji palsu ya, di hadapan ulama janji damai, kenyataannya mereka yang ingkari. Au ja'ukum hasir suduruhum au yuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Atau mereka datang kepada kalian dalam keadaan hasirat, berasa berat sudur dada-dada mereka. Ayu qatilukum untuk memerangi kalian ataupun memerangi kaumnya. Naam. Walau syaa Allahu lasallatuhum alaikum. Nih. Ayatnya ya. Bagaimana yang disebutkan dalam kitab ya. Walau syaa Allah. Kiranya Allah berkehendak. Lasallatuhum alaikum. Allah mampu. Agar mereka memberikan kemampuan. Memberikan kekuasaan. Ya. Kesanggupan kepada mereka. Untuk menguasai kalian. Fala qatalukum, sehingga mereka pun sungguh-sungguh akan memerangi kalian. Ya Allah tahan ya. Nah, cobakan Allah berikan rasa takut. Ketidakmampuan takut kepada mereka. Fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikum as-salam. Sekiranya mereka menahan. Naam ya, dan tidak memerangi kalian. Naam, dan menyampaikan as-salama. Iya, perdamaian. Ya, ini perdamaian ya. Kepada kalian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maka sekali-kali Allah Taala tidak membenarkan ya, tidak menjadikan kepada kalian jalan terhadap mereka, jalan untuk memerangi mereka ya. Nah, kalau mereka berdamai ya sudah damai. Jangan damai palsu. Ya, ajak damai. Nyatanya mereka yang mendustakannya. Wan iyadzubillah. Ajak damai, ya. Ngaku pengen berdamai di hadapan para ulama. Nah, membuat bayan. Iya. Nyampaian, keterangan, penjelasan. Al-i'tizam. Iya. Benar-benar berazam. Berkomitmen. Untuk sulhu, ya. Tapi kenyataannya palsu. Mereka sendiri yang mencari. Wan ilmu. Naam. Kemudian dan juga kata mu'alib di antara firman, di antara dalilnya. Bahwasanya masya al-khalaik. Naam. Kehendak makhluk itu semua di bawah kehendak Allah SWT. Itu surat Al-An'am ayat ke 112. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kiranya Rabbmu berkehendak, niscaya hal tersebut tidaklah dilakukan oleh mereka. Fadharhum. Ingatlah mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka adakan. Naam. Kadzalika wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Aduwan syayatinal insi wal jin. Misalnya, demikianlah Demikianlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alna likulli nabiyyin aduwan syaitinal insi wal jin. Kami jadikan pada setiap nabi adanya musuh. Musuh dari kalangan syaitan. Syaitan. Baik itu dari kalangan manusia atau jin. Nah, yuhi ba'duhum ilaihi ila ba'din zukhrufal qawli zurura. Nah, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Yang mana masing-masing syaitan, syaitan tadi, mereka membisikkan satu sama lain di antara mereka dengan zukhrufal qawl, ucapan yang bias-bias. Iya, inilah kebatilan. Bagaimana ucap penjelasan ulama, kalau enggak salah Saleh Fauzan. Ya, kalau mereka tidak menghiasinya, tidak menggambarkan seolah-olah itu benar, tidak akan laris. Nah, ucapan menyesatkan, ucapan syaitan menampakkan seolah-olah benar, ya. Mereka bisikkan satu sama lain. Di antara mereka para syaitan tadi, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Zukhrufal qawli ghurura, ucapan yang bias-biasi tapi kenyataannya menipu, gurur, penuh tipuan. Ya. Kebusukan padanya. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Sekiranya Rabbmu berkehendak, saya hal tersebut tidaklah terjadi, tidaklah mereka mampu melakukannya. Nah, ya, tapi semua dengan kehendak Allah. Tentunya di atas ilmu dan hikmah yang Allah kehendaki. Nah, fazarhum wa ma yaftarun, maka tinggalkan. Ingatkan. Dan apa yang mereka ada-adakan. Ini juga nasihat terkait ucapan, ya, kebusukan, nah, ataupun fitnah yang datang. Sesungguhnya tidak akan bisa merusak seorang dengan sebenar-benar kalau Allah menghendaki, dan makar-makar jahat pasti tidak akan Allah bela, kan akan merugikan pelakunya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini terkait al-imanu bil qadar, ya. Naam. Apa? Al-muqtadayat atau al-lawazim yang ketiga. Naam. Masih ada yang keempat. Naam, yang keempat. Ya. Sudah berapa menit ini? Kajian kita. 53 menit. Oh iya, saya insyaallah lumayan agak panjang, ya. Naam, masih ada satu lagi. Naam. Berhubung ya lumayan sudah agak panjang untuk pembahasan selanjutnya. Nah, dan pembahasan yang lainnya terkait al-imanu bil qadar ini sangat panjang, ya, kalau pembahasannya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT menolong kita untuk lanjutkan dan menyelesaikannya di kesempatan yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini semakin menambah ilmu kita mengenai prinsip takdir. Nah, bagaimana yang selayaknya seorang mukmin muahid berkenaan dengan segala sesuatu yang Allah tetapkan. Mereka harus terpijak dengan beberapa prinsip tadi, al-lawazim al-muqtadayat. Nah, keimanan terhadap takdir yang baru sampaikan tiga, ya. Nah, ini tidaknya harus kita benahi, kita perbaiki, kita asah, kita pahami. Nah, para mukmin harus terpenuhi hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut berkenaan dengan keimanan, dengan takdir yang Allah tetapkan. Mungkin itu yang bisa kita bahas kaji pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan ana mohon maaf. Nakri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.